berbuat baiknya adalah antara dua hal. Imma aym yumsikaha, dia menahannya, yaitu dia ingin istrinya kembali ke pangkuannya dengan nikah yang sah lagi. Kalau seandainya kita sudah sering menjelaskan, kalau habis masa iddah, maka sang suami ingin merujuk kembali, dia harus apa? Nikah lagi dengan nikah yang sah. Paham ini? Ya. Nah, ini salah satu perbuatan baik yang dilakukan oleh suami, dan itu yang diminta oleh syariat. Kalau sudah masih habis masa iddah, atau kalau seandainya dia ingin mentalaknya, maka talak dengan terang-terangan. Jangan sampai dihabiskan masa iddahnya dan dia tidak mengatakan, kamu saya pisahi, sudah kita sekarang berpisah. Jangan sampai dia diam saja terhadap istrinya yang sudah habis masa iddahnya. Ini salah satu yang menunjukkan kebaikan sang suami tadi. Kalau sudah habis masa iddahnya, maka dia tidak ingin merujuk lagi, dia keluarkan istrinya dari rumahnya dengan sebaik-baiknya, dengan sikap yang baik, tanpa harus mencela, tanpa harus menghina, tanpa harus merendahkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tumsikuhunna dhiralan lita'tadu." Artinya, janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudaratan kepada istri-istri tersebut. Jadi sebentar lagi habis masa iddah. Misalkan kalau masa iddah untuk wanita yang ditalak itu berapa? 3 kali haid. 2 kali haid sudah. Sebentar lagi mau masuk ke haid yang ketiga, dia rujuk istrinya. Dia tahan istrinya untuk memberikan bahaya kepada sang istri. Untuk memberikan bahaya kepada sang istri. Maka ini tidak diperbolehkan, Bapak Ibu Saudara Saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat penjelasan dari para ulama tafsir, di antaranya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Imam Mujahid, Masruq, Al-Hasan Al-Basri, Qatada, Al-Dhahhak, kemudian Rabi' bin Sulaiman, Muqatil bin Hayyan, para tabi'in dan para sahabat mengatakan, maksud dari wala tumsikuhunna dhiraran lita'tadu, janganlah kamu merujuk untuk memberikan kemudaratan. Maksudnya adalah, kana ar-rajulu yutalliqul mar'ah, dulu sering orang mentalak istrinya. Fa idza qarabat inqida'u al-iddah raja'aha dhiraran, kalau sudah mau habis masa iddahnya, dia rujuk perempuan tersebut untuk memberikan mudarat kepada sang istri. Li'alla tadhhaba ila ghairihi, agar istri ini enggak pergi ke laki-laki lain. Ini bahayanya. Jadi dia bukan istri yang digauli dengan baik, bukan juga bukan istri yang dibiarkan untuk mencari pendamping lain. Paham maksudnya ini, Pak? Tsumma yutalliquha fata'tad. Lalu setelah dirujuk, ditalak lagi, punya masa iddah lagi. Fa idza syarafat 'ala inqidha'il iddah talaqa litatula 'alayha al-iddah. Kalau seandainya dia sudah habis masa iddah, mau menghabis masa iddahnya, dia rujuk lagi agar terus lagi punya masa iddah dan semisalnya. Fa nahahumullahu an dzalik. Maka Allah Subhanahu wa taala melarang akan hal itu. Allah berfirman, wa man yaf'al dzalika faqad dzalama nafsahu. Yang berbuat demikian, main-main dengan perempuan itu, membuat kemudharatan dengan perempuan tersebut, maka barang siapa yang berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Nah, ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Kemudian Allah berfirman setelah itu, wala tattakhidhu ayatillahi huzwa. Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan. Enggak boleh main-main dalam hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin bacakan riwayat yang terdapat dalam tafsir Imam Nukasi. Ya, kita sudah sampai ke halaman 405 kalau tidak salah. Betul ya? Di paragraf pertama. Saya ingin bacakan riwayat pada ayat ini. Janganlah kalian jadikan hukum-hukum Allah sebagai permainan. Bagaimana riwayatnya sebenarnya? Dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, beliau bercerita, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghadiba 'ala al-Asy'ariyyin." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah murka terhadap kaum Asy'ariyyin. Fa'atahu Abu Musa faqala, "Ya Rasulullah, aghdibta 'ala al-Asy'ariyyin?" Maka Abu Musa Al-Asy'ari melihat kaumnya dimarahi oleh Rasulullah, beliau mendatangi Rasulullah SAW. "Wahai Rasulullah, apakah engkau murka kepada kaum Asy'ariyyin?" Maka faqal, "Yaqulu ahadukum qad talaqtu qad rajaqtu, laisa hadha talaqal muslimin. Taliqu al-mar'ah fi qubul iddatiha." Saya marah karena sebagian kalian mengatakan saya talak. Kemudian saya rujuk. Saya talak, saya rujuk. Ini bukan talaknya orang beriman. Ini bukan talaknya kaum muslim. Ya. Talaklah istri di awal-awal masa iddahnya. Habis itu entah dia benar-benar bercerai ataupun dia kerujuk kembali, tapi jangan main-main. Nah, ini satu riwayat yang menunjukkan bahwasanya kita tidak boleh main-main dengan hukum Allah. Ayat kemudian turunlah ayat ini, wala tattakhidhu ayatillahi huzwa. Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan. Huzwan, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama mengatakan huzwan, kata Masruq, "Huwa alladhi yutalliqu fi ghairi kunhih wa yudharu imra'atahu bi talaqiha wa irtija'iha litatula 'alayha al-iddah." Sama, perjelasannya sama. Dialah seseorang suami yang mentalak istrinya. Enggak sebenar-benarnya. Dia ingin membahayakan istrinya dengan talaknya, kemudian dengan rujuknya, agar terus masa iddahnya panjang. Nah, ini enggak boleh. Ini namanya main-main dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi riwayat disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu dari Ubadah ibn Samit radhiyallahu an. Beliau menceritakan tentang firman Allah. Jadi itu indahnya, Pak. Indahnya ilmu hadis itu adalah hadis itu mencakup beberapa disiplin ilmu. Maka jujur pribadi ketika saya kuliah, salah satu yang menjadi pemikiran dasar kenapa masuk fakultas hadis, karena di dalam hadis itu dia bisa belajar akidah dari hadis, belajar tafsir dari hadis, belajar fikih dari hadis. Di antaranya ini, lihat, kalau enggak ada riwayatnya kita enggak tahu. Ya. Lihat, Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu bercerita tentang firman Allah yang ini yang kita baca sekarang. Wala tattakhidhu ayatillahi huzwa. Kana ar-rajulu 'ahdi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu lir-rajul. Orang di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Zawwajtuka bnati." Thumma yaqulu kuntu la'iban. Ah, gini, ceritanya gini. Ada seorang lelaki di zaman Rasulullah, dia mengatakan kepada lelaki lain, "Aku nikahkan anak perempuanku denganmu." Tapi orang ini main-main. Ya. Dia mengatakan kuntu la'iban. Aku main-main itu. Enggak benar. Cuma main-main aja. Wa yaqulu qad a'taqtu. Ada sebagian orang lagi mengatakan kepada budaknya, "Kamu telah aku merdekakan." Main-main. "Kamu telah aku merdekakan," kepada budaknya. Dan dia mengatakan, "Wa yaqul kuntu la'iban." Aku main-main itu. Maka fa anzalallahu ta'ala, turunlah ayat ini. Jangan jadikan hukum-hukum Allah sebagai bermain. Nah, ini berarti umum, Pak. Bukan hanya dalam masalah talak atau rujuk saja. Hukum Allah secara umum jangan jadikan sebagai apa? Bermain. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tsalatsun man qalahunna la'iban aw ghaira la'ibin fahunna jaizatu 'alaihi at-talaqu wal 'itaqu wan nikah." Tiga hal. Barang siapa yang mengatakannya main-main ataupun tidak main-main, maka itu terjadi. Apa tiga hal itu? Talak. Yang kedua, memerdekakan budak. Dalam hadis ini ya. Yang ketiga, nikah. Dalam riwayat yang lain, talak, nikah, dan rujuk. Ini jangan main-main. Pernah kan saya ceritakan, waktu itu kalau nggak salah di Masjid Baitul Hikmah Unlam. Seorang bapak main-main dengan kawannya. Kamu kalau bisa naik ke Gunung Uhud, kemudian kembali lagi dalam satu jam, maka anak perempuanku jadi istrimu. Ih, bener. Dia mengatakan seperti itu gimana? Dia mengatakan seperti itu karena dia melihat kawan yang ini gemuk. Gak mungkin satu jam. Ih, bener, bisa. Naik ke puncak atas gunung, kembali lagi satu jam, sudah jadi istrinya itu. Padahal kasihan perempuannya, kasihan anak perempuannya. Saya pernah mengatakan kepada Mas Boboy, Mas Boboy, antum kalau kurus 60 sekian gitu, saya nikah lagi. Ini gak boleh sebenarnya. Paham maksud saya? Saya tuh main-main dengan beliau. Mas Boboy kan agak besar. Antum kalau kurus 60, saya nikah lagi. Alhamdulillah sampai sekarang gak kurus-kurus. Kalau gak berbahaya, perang dunia ketiga nanti di sana. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan. Kita lanjutkan. Sekarang kita masuk kepada penggalan ayat yang belum kita baca. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum." Artinya, penulis mengatakan, "Dan ingatlah nikmat Allah padamu. Umuman bil lisani tsana'un wa hamdan." Wabil qalbi i'tirafan wa iqraran wabil arkani bisarfiha fi ta'atillah. Nah, ini ingat. Ini cara mengingat nikmat Allah. Beliau mengatakan, secara umum mengingat nikmat Allah bagaimana? Pujian dan sanjungan dengan lisan. Ya. Kemudian wabil qalbi i'tirafan wa iqraran. Pengakuan dan penetapan dengan hati. Wabil arkani bisarfiha fi ta'atillah. Dan menggunakannya dengan anggota tubuh untuk ketaatan kepada Allah. Tiga hal tanda orang mengingat nikmat Allah. Dengan lisan dia sering memuji, alhamdulillah, alhamdulillah. Sering memuji Allah. Dengan hati dia mengakui, mengakui bahwa dia mendapatkan nikmat dari Allah, i'tiraf wa iqrar, mengakui dan menetapkan. Dengan anggota tubuh tersebut dia gunakan dalam ketaatan kepada Allah. Ini tanda orang mengingat nikmat Allah. Ini tanda orang bersyukur. Ya, di bersyukur, mengucapkan alhamdulillah itu salah satu jenis dari bersyukur. Mengakui dan menetapkan dengan hati itu juga bersyukur. Dan mengangkukan dengan anggota tubuh dalam ketaatan kepada Allah. Mata tidak dilihatkan kecuali hal-hal yang merupakan ketaatan kepada Allah. Melihat kajian, melihat ceramah, membaca buku, membaca Al-Quran. Telinga tidak didengarkan kecuali yang diridhai oleh Allah. Kemaluan, kaki, tangan, kaki tidak dijalankan kecuali ke tempat-tempat yang diridhai oleh Allah. Itu namanya mengingat nikmat Allah dan itu namanya bersyukur. Ini cara bersyukur yang disebutkan oleh Al-Syeikh Abdurrahman bin Nasir Sa'di rahimahullahu taala. Ini itu, dan itu yang disebut dengan mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak Ibu saudara-saudari, kalau kita perhatikan, syukur, bersyukur caranya lebih luas dibandingkan memuji. Ini sedikit bedanya antara syukur dengan pujian. Lihat, kalau kita perhatikan syukur dilihat dari cara, dia ada tiga cara. Cara orang bersyukur, ya, cara orang bersyukur. Yang pertama dengan apa tadi? Dengan lisan, memuji dengan lisan, memuji dengan lisan. Yang kedua dengan hati, menetapkan, mengakui bahwa nikmat Allah itu dia akui di dalam hatinya. Allah memberi nikmat kepada saya, makanya dia bersyukur dengan hati. Kemudian yang ketiga yaitu dengan anggota tubuh, dengan mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini cara bersyukur. Cara bersyukur lebih luas dibandingkan cara memuji. Dalam bahasa Arab, asyukru, ya, asyukru lebih luas dibandingkan alhamdu. Ini alhamdu. Cara memuji bagaimana? Cuma dengan apa? Dengan lisan. Ya, cara memuji dengan lisan, hanya mengucapkan alhamdulillah, pujian kepada Allah. Tetapi kalau dilihat, ini cara, ya, ini cara. Tapi kalau dilihat dari sisi cara, di sini dilihat dari sisi sebab. Sebab syukur, orang kapan bersyukur? Berarti ini kan kalau dilihat dari sisi cara lebih luas, lebih banyak dibandingkan memuji. Memuji cuma dengan apa? Lisan. Sedangkan bersyukur dengan tiga hal. Lisan, mengucapkan alhamdulillah, hati, merasakan, mengakui, kemudian anggota tubuh dengan menggunakannya pada ketaatan kepada Allah. Sedangkan kalau sebab bersyukur apa? Mendapat nikmat Allah. Wadhkuru ni'matallah, yang ayat kita baca sekarang. Ingatlah nikmat Allah, maka kita bisa bersyukur. Tetapi memuji, ini asyukur. Tetapi memuji lebih luas. Kapan kita puji Allah? Satu, kalau dapat nikmat, kita puji Allah, alhamdulillah. Yang kedua, kapan kita memuji Allah? Ketika melihat kesempurnaan. Kesempurnaan apa? Sifat dan ciptaan Allah. Melihat gunung, Allahu Akbar. Melihat bumi dengan segala macam peraturannya, subhanallah. Kita puji Allah. Ya. Jadi kalau dilihat dari sebab, maka memuji lebih luas dibandingkan bersyukur. Kalau dilihat dari cara, bersyukur lebih luas dibandingkan memuji. Makanya di dalam ayat Al-Quran, alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Kenapa enggak disebutkan asyukru lillah? Karena lebih cocok memuji, karena Allah dipuji ketika kita dapat nikmat, kita dapat harta, kita dapat sehat, kita dapat ini, atau ketika kita melihat kesempurnaan sifat dan penciptaan Allah, sifat dan penciptaan Allah, ya, melihat api, air, matahari, udara, itu kita ucapkan alhamdulillah. Nah, itu bedanya asyukru dan alhamdulillah. Yang dituntut dari kita dua-duanya, yaitu anishkur lillah walidayka wa ilayyal masir. Hendaknya kamu bersyukur kepada Allah dan kepada kedua orang tuamu, dan hanya kepadakulah tempat kembali. Lihat, bersyukur kepada orang tua. Kenapa? Karena kita diberi nikmat oleh orang tua. Ada jasa orang tua kepada kita. Melahirkan, mengandung dulu 9 bulan, melahirkan dengan susah payah antara hidup dan mati, menyusui 2 tahun, kemudian membesarkannya sampai balagha asyuddah, sampai dewasa. Itu salah satu jasa orang tua yang perlu dipuji atau disyukuri? Disyukuri. Itu bedanya, Bapak Ibu, Saudara-saudari. Makanya di sini penulis mengatakan, dan ingatlah nikmat Allah padamu. Cara mengingatnya secara umum bagaimana? Pujian dan sanjungan dengan lisan. Dapat nikmat Allah, kita puji Allah. Ya. Pengakuan dengan hati dan menggunakan dengan anggota tubuh. Ini cara bersyukur apa cara memuji? Hah? Cara bersyukur apa cara memuji? Cara bersyukur. Karena cara memuji hanya dengan satu, apa? Dengan lisan. Alhamdulillah. Nah, makanya Bapak Ibu, nikmat Allah itu luar biasa. Coba kalau tidak ada ucapan alhamdulillah, gimana? Antum dapat nikmat dari Allah, tapi enggak tahu cara bersyukurnya. Belum diajari kata alhamdulillah. Makanya Imam Syafi'i mengatakan bahwa kita diperintahkan untuk bersyukur atas nikmat-nikmat Allah, dan bersyukur itu pun, cara bersyukur itu pun nikmat Allah. Ini enggak bisa kita, masa kita terima kasih ya Allah telah beri saya ini, terima kasih ya, enggak, cukup dengan alhamdulillah sudah semua. Ya, ini salah satu dari luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala terhadap manusia. Dan kalau kita memikirkan rahmat Allah, semakin cinta kita kepada Allah, semakin cinta, emang kenapa, maka semakin taat. Semakin cinta semakin taat, semakin cinta semakin takut maksiat. Itu pentingnya seseorang mencintai Allah. Nah, salah satu cara mencintai Allah, ingat baik-baik nikmat Allah. Kita lanjutkan. Wa ma anzala 'alaikum minal kitabi wal hikmah. Dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu, yaitu Al-Qur'an dan Al-Hikmah, ai sunnah, yaitu sunnah. Alladzaini bayyana lakum bihima turuqal khairi wa raghabakum fiha. As-sunnah alladzaini bayyana lakum bihima. Yakni sunnah. Yang keduanya, yaitu Al-Qur'an dan sunnah, menjelaskan bagi kalian turuqal khairi, jalan-jalan kebaikan. Wa raghabakum fiha, dan memberi semangat buat kalian untuk melakukannya. Wa turuqasyarri, dan juga tentang jalan-jalan kejahatan. Wa hadzarakum iyyaha, lalu mengingatkan kalian darinya. Wa arrafakum nafsahu, memberitahu kalian tentang dirinya. Wa waqi'ahu fi awliyaihi wa a'da'ihi, dan tindakannya terhadap wali-walinya dan musuh-musuhnya. Wali-walinya di sini adalah penolong-penolongnya. Wa'allamakum ma lam takunu ta'lamun, dan mengajari kalian apa yang kalian tidak ketahui. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk nikmat Allah yang harus kita ingat adalah syariat yang Allah turunkan. Baik dari Al-Qur'an ataupun sunnah. Kenapa demikian? Kemarin saya kajian judulnya Bagai Melihat Nabi. Nabi itu dicintai, sangat dicintai oleh para sahabat. Sebabnya kenapa? Tiga hal. Husnu khilqati, husnu khuluqi, wa husnu hadiyati. Dicintai oleh para sahabat. Yang pertama, karena baik ciptaannya, baik penampilannya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah dicela oleh musuh-musuhnya melalui penampilan. Sosok sempurna, laki-laki yang sempurna. Dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki. Yang kedua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dicintai oleh para sahabatnya, sangat dicintai karena baik akhlaknya. Dan salah satu sifat yang dari akhlak Nabi yang sangat luar biasa, la yaruddu sa'ila, diminta apapun tidak pernah nolak selama beliau punya. Misalkan kita lagi pakai peci baru, set, bagus tuh, kasih. Itu Rasulullah tuh. Waduh, lumayan ini 100 ribu. Enggak mikir begitu. Ya, la yaruddu sa'ila, tidak pernah menolak, tidak pernah mengatakan tidak untuk orang yang minta. Itu Rasul SAW. Ya. Kemudian yang ketiga, masih banyak baik akhlak yang lain. Yang ketiga, yaitu baiknya pemberiannya. Hadiahnya baik. Apa hadiah terbaik dari Rasul SAW? Sunnahnya, Al-Quran. Bukan hanya sekedar materi, ilmu. Dia akan dicintai. Maka heran kalau seandainya orang berilmu tidak dicintai. Karena tidak ada hadiah yang lebih baik dibandingkan ilmu. Lihat di sini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, yang mana ilmu tersebut, Al-Qur'an dan Sunnah. Di sini kita ambil pelajaran, "Wa ma anzala 'alaikum minal kitabi wal hikmah." Ingatlah nikmat Allah. Salah satu nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian adalah Al-Kitab, Al-Qur'an dan hikmah. Hikmah di sini apa maksudnya? Sunnah. Kita ambil pelajaran berarti salah satu nama dari sunnah adalah al-hikmah. Tafsirannya. Kenapa ini nikmat Allah? Jelas, lihat. Alladzaini bayyana lakuma bihima turuqal khair. Yang artinya, yang keduanya Al-Qur'an dan sunnah tadi menjelaskan bagi kalian jalan-jalan kebaikan. Ini luar biasa. Coba kita diperintahkan oleh Allah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Silakan kalian ibadah gimana aja. Enggak diberitahu. Tidak dijelaskan jalan-jalan kebaikan. Maka ini susah nantinya. Ya, orang buat ibadah tersendiri, ini buat ibadah tersendiri. Padahal ini belum tentu diterima. Ini belum tentu diridhoi oleh Allah. Sekarang ada Al-Qur'an dan Sunnah menerangkan jalan kebaikan. Kita cuma ngikutinnya. Bukankah ini salah satu nikmat Allah terbesar? Cara sholat. Oh ternyata kalau diperintah sholat begini toh sholatnya. Diperintah puasa begini toh puasanya. Dan itu ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Maka itu hadiah dari Rasulullah SAW yang sangat luar biasa. Yang dengannya para sahabat mencintainya. Jadi Pak, mungkin nanti saya akan kupas di Banjarmasin. Ya, bukan mumpung bulan Maulud, bukan. Ya, akan tetapi memang salah satu yang menarik dari di Rasulullah SAW itu kalau dibicarakan tidak akan pernah habis. Dia memang tabiat Muslim mencintai beliau, melihat atau tidak melihat. Jadi kerangka berpikirnya itu adalah para sahabat masuk surga. Kenapa? Karena sebabnya mencintai Nabi. Nah, kapan mereka mencintai Nabi? Karena mereka melihat sosok Rasulullah. Nah, disitulah saya angkat bagai melihat Nabi. Jadi kalau kita melihat Rasulullah SAW dengan hadis-hadisnya, kita akan mencintai Nabi Muhammad SAW. Dengan cinta tersebut, kita akan mencontoh para sahabat yang masuk surga. Nah, salah satunya, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, hadiah Rasulullah SAW yang sangat luar biasa adalah Al-Quran ini dan Sunnah ini. Yang menjelaskan jalan-jalan kebaikan. Kemudian kata penulis rahimahullah, wa raghabakum fiha, dan bukan hanya sekedar menjelaskan kemudian dibiarin, enggak, tapi beri semangat untuk jalan di jalan kebaikan itu. Ada semangatnya, ada pahala, ada keutamaan mengerjakan ini, keutamaan mengerjakan ini yang dimaksud. Ya. Wa turuqasy syarri wa hadzarakum ilaiha. Iya. Artinya, dan menjelaskan tentang jalan-jalan kejahatan, lalu mengingatkan kalian darinya. Ya. Wa 'arrafakum nafsahu, dan memberitahukan kalian tentang dirinya. Dengan Al-Qur'an dan Sunnah kita tahu tentang hakikat Allah, tentang diri Allah. Artinya tentang sifat-sifatnya, nama-namanya, sesuai yang dibicarakan oleh Allah dalam Al-Qur'an dan Sunnah, sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan tindakannya terhadap wali-walinya dan musuh-musuhnya. Apa maksudnya? Berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah kita tahu surga dan penghuninya dan nikmat-nikmatnya. Neraka, penghuninya dan siksanya. Berdasarkan apa? Al-Qur'an dan Sunnah. Ya. Dan mengajari kalian apa yang kalian tidak ketahui. Ya, mengajari kalian apa yang kalian tidak ketahui. Ini salah satu hikmah yang sangat luar biasa. Kita lanjutkan sedikit lagi. Wa qila al-muradu bil hikmah asrarus syariah. Nah, ini pendapat lain. Pendapat lain mengatakan bahwa hikmah di sini adalah rahasia-rahasia syariat. Hikmah, rahasia. Hikmah kenapa sholat 5 waktu, bukan 6 waktu, bukan 3 waktu. Hikmah kenapa tawaf di Ka'bah, bukan di mana gitu. Hikmah kenapa Allah menciptakan bumi dan langit berapa hari? 6 hari. Fi sittati ayyamin tsumma istawa ila al'arsy. 6 hari. Apa hikmahnya? Nah, ini maksud daripada salah satu makna hikmah. Hikmah. Artinya rahasia-rahasia syariat. Kenapa khitan wajib bagi laki-laki, tidak wajib bagi perempuan? Apa rahasianya? Nah, itu makna apa? Makna hikmah. Ya, hikmah artinya rahasia. Berarti di sini ada 2 makna. Hikmah artinya yang pertama apa? Sunnah. Hikmah arti yang kedua apa? Rahasia syariat. Apa rahasia syariat? Ya. Ini. Kenapa tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid, bukan tempat yang lain? Apa hikmahnya? Ya. Karena para malaikat turun di sana. Itu hikmahnya. Nah, ini rahasia-rahasia syariat. Banyak rahasia-rahasia syariat. Tapi Pak, pesan, tidak boleh kita terlalu berlebihan di dalam rahasia-rahasia itu. Berbicara rahasia harus dengan dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah. Rahasia tawaf 7 kali. Akhirnya angka 7 sebagai keramat. Nah, saya pernah di hotel, saya hitung, kok gak ada? 113 kok gak ada? Langsung loncat, 112, 114. Wah, hotel ini apa? Menganut pemahaman primbon, jangan-jangan. Ya, 113 angka, 13 angka yang buruk, kata mereka. Dan itu diyakini oleh kaum Nasrani. Angka 13 angka buruk. Ternyata setiap saat saya tanya resepsionisnya, iya Pak, di hotel ini gak ada 13 gitu. Ya, 14 langsung. Jadi 12 loncat. Itu seperti itu. Kadang-kadang di pesawat juga gitu. Hah? Gak ada nomor 13. Seat nomor 13 gak ada. Nah, ini macam-macam lah manusia. Itu rahasia-rahasia yang terlalu dipaksakan, ya. Kemudian fal kitabu fihi al hukmu al hikmatu wal hikmatu fiha bayanu hikmatillahi fi awamirihi wa nawahihi wa kilal ma'nayain sahih. Dalam Al-Qur'an terkandung hikmah-hikmah, dan hikmah itu merupakan penjelasan hikmah Allah pada perintah-perintahnya dan larangan-larangannya. Kenapa diharamkan babi? Kenapa diharamkan khamar? Apa hikmahnya? Kenapa dihalalkan nasi, dihalalkan kurma, dihalalkan ini? Ada hikmahnya. Nah, Yang tahu itu, maka dia termasuk mendapatkan apa? Hikmah. Berarti ahli hikmah. Ya, ahli hikmah. Tapi sekali lagi, jangan terlalu berlebih-lebihan. Karena biasanya terlalu berlebih-lebihan, nanti yaqulu 'alallah ma la ya'lamun. Berbicara terhadap Allah dengan tanpa ilmu. Kita lanjutkan. Kedua makna tersebut adalah benar adanya. Nah, ini terjih dari siapa? Dari syekh. Baik hikmah dengan makna sunnah, baik hikmah dengan rahasia-rahasia syariat, dua-duanya benar menurut siapa? Al-Syekh Abdul Rahman bin Nasir Al-Sa'di rahimahullah. Kemudian beliau mengatakan, walihadza qala ya'idzukum bih, ay bima anzala 'alaikum. Allah memberi pengajaran kepada kalian dengan apa yang diturunkannya. Maksudnya dengan apa yang dia turunkan kepada kalian. Wahada mimma yuqawi annal murada bil hikmah asrarus syariah. Lihat saya. Saya lebih condong kepada rahasia-rahasia syariat. Beliau mengatakan, ini menguatkan bahwa maksud dari hikmah dalam ayat ini di atas adalah rahasia-rahasia syariat. Ini saya lebih condong kepada makna hikmah di sini apa? Rahasia-rahasia syariat. Baik, kita lanjutkan. Li'anna al-maw'izata bi bayanil hukmi wal hikmah wa targhibi aw at-tarhibi fal hukmu bih yazulu al-jahlu wal hikmatu ma'a at-targhibi yujibu ar-raghbah wal hikmatu ma'a at-tarhibi yujibu ar-rahbah. Artinya, karena nasihat itu adalah dengan menjelaskan hukum. Yang namanya kan ada ya'idzukum bih, memberikan nasihat kepada kalian, menjelaskan hukum, menjelaskan hikmah. Ya, warra wa targhib, memberi dorongan, awit terhib dan ancaman. Ya, fal hukmu bih, berhukum dengannya yazulul jahlu, akan menghilangkan kejahilan. Kalau orang tahu hikmahnya, hilang bodohnya. Dan hikmah wal hikmatu ma'at targhib yujibur raghbah, dan hikmah disertai dengan pemberian kabar gembira akan menimbulkan keinginan. Jadi gini, kalau kita beritahu, ayo bersedekah. Kenapa Ustaz harus bersedekah? Oh, karena begini, begini, begini. Orang ingin. Itu hikmahnya. Itu rahasia syariatnya. Jauhi zina. Kenapa harus jauhi zina? Karena begini, begini, begini. Maka orang akan takut. Itu namanya apa? Hikmah. Ya? Maka di sini, wal hikmah wa tarhib yujibur rohbah. Dan sedang hikmah disertai ancaman, menimbulkan kekhawatiran. Makanya sering Pak, ini saya beri contoh ya, untuk sukses berceramah, berdakwah, bukan hanya di atas podium, ceramah dengan kerabat-kerabat, berdakwah. Sebutkan hikmah dari Al-Quran dan Sunnah. Apa rahasia kenapa orang perempuan diwajibkan pakai jilbab? Apa rahasianya? Sebutkan hikmah-hikmah berdasarkan Al-Quran. Itu akan timbul apa? Keinginan untuk pakai jilbab. Kenapa diharamkan harta haram? Apa hikmahnya? Sebutkan. Nah, itu orang menjadi apa? Menjadi takut nanti. Bisa dipahami Pak ya? Itu fungsinya hikmah. Ya'idzukum bih, memberi nasihat kepada kalian. Menjelaskan apa hikmah dibalik larangan, apa hikmah dibalik perintah. Kalau sudah dijelaskan apa hikmah dibalik larangan, dia akan takut. Dia merasa terancam. Oh, enggak jadi ah, takut ah. Kalau seandainya saya ingin tanya Pak, hikmah di balik zina apa Pak? Di balik larangan zina. Apa? Yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Jangan bikin-bikin sendiri. Hah? Tercampurnya nasab, padahal Al-Qur'an dan Sunnah sangat menjaga nasab. Tercampurnya nasab. Hikmah yang kedua, tercampurnya penciptaan. Nanti hidungnya suami asli, bibirnya suami palsu. Nah, gimana? Tercampurnya penciptaan. Ya, ini dia. Baik, hikmah diharamkannya makan babi, apa? Karena di dalamnya ada penyakit, ribuan penyakit. Ya. Akan menjadikan tabiat bagi pemakannya. Orang apa pahuluan mengatakan you are as you eat, Artinya apa? Kamu itu seperti yang kamu makan. Kamu seperti yang kamu makan. Maka yang makan yang halal-halal, dia akan mendapatkan kehalalan. Yang makan yang haram-haram, dia akan berpengaruh kepada dirinya. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Kita lanjutkan sedikit. Wattaqullaha fi jami'i umurikum. Dan bertakwalah kepada Allah dengan segala urusan-urusan kalian. Wa'lamu annallaha bikulli syai'in alim. Serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Falihadza bayyana lakum hadhil ahkam bighayatil ihkam wal itqan allati hiya jariyatun ma'al masalih fi kulli zamanin wa makanin. Falahul hamdu wal minnah. Karena itulah Allah menjelaskan bagi kalian, ya, bayyana lakum hadhil ahkam, bagi kalian hukum-hukum tersebut, bighayatil ihkam, dengan begitu bagus, wal itqan, dan mantap, allati hiya jariyatun ma'al masalihi fi kulli zamanin wa makan, yang sejalan dengan maslahat pada setiap masa dan tempat. Falahul hamdu wal minnah, maka pujian dan sanjungan hanya bagi Allah. Subhanallah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu perhatikan hikmah Allah dalam pensyariatan. Syariat itu bagaimana? Jadi hikmah Allah itu dibagi menjadi tiga. Hikmah Allah dalam penciptaan, hikmah Allah dalam pensyariatan, dan hikmah Allah di dalam halal dan haram. Itu lihat saja. Luar biasa. Tidak ada kecuali untuk maslahat manusia. Benar-benar sempurna syariatnya. Enggak ada kekurangan sedikit pun. Sampai syariat yang dianggap oleh manusia, yang akhirnya dengan syariat ini orang fobia terhadap Islam, syariat yang sadis dianggap manusia, seperti apa? Rajam, seperti potong tangan, seperti qisas, ya, kejam syariatnya dianggap sebagian orang. Sebenarnya tidak. Di dalamnya ada ghayatul ihkam wal itqan, benar-benar sempurna, mantap, bagus syariatnya itu. Tata cara sholat, ya, benar-benar sempurna, tidak ada yang menyulitkan, tidak, semua sesuai dengan keperluan manusia dan keadaan manusia. Makanya kalau terlalu berlebih-lebihan, ini keluar dari hikmah. Sujud terlalu ingin ini biar perut dengan paha biar agak lebar, terlalu, wah, ini salah, ini namanya mau renang, ya. Ya secukupnya. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi memikirkan hikmah Allah itu membuat kita cinta. Cinta itu yang mendorong kita untuk taat dan takut maksiat. Semoga bermanfaat. Wa sallallahu nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ada pertanyaan? 1, 2, silakan. Bismillah. Barakallahu fikum. Yang di awal-awal tadi yang antum singgung tentang wanita yang digantung tadi, nah, jika itu terjadi kepada wanita itu, boleh enggak dia nikah lagi? Sedangkan status dia itu digantung. Dia mengadukan masalahnya ke pengadilan. Harus ke pengadilan juga. Iya. Kalau digantung-gantung seperti itu, dia adukan masalahnya ke pengadilan. Bahwa pengadilanlah yang akan menghukumi nantinya. Kalau statusnya dia umpamanya nikah siri gimana? Kan sulit itu. Sebenarnya kalau seandainya dia masa iddahnya sudah selesai, ya, maka dia berhak untuk menikah lagi. Asal masa iddahnya selesai. Nah, yang jadi masalah suaminya ini menggantung, bahkan kadang-kadang mengancam, kalau kamu nikah lagi saya, ya, saya ancam kamu, saya ini enggak boleh. Makanya fariquhunna aw sarrihunna bil ma'ruf. Kalau sudah habis masa iddah, sudah. Entah visa, sudah. Kenapa harus ngurusin yang lain dia lagi? Sudah biarkan dia dengan kehidupannya, cari yang lain. Ini tidak diperbolehkan. Ya, Pak, litum apa? Dirara litatadu. Kamu memegangnya, menahannya untuk memberikan kemudharatan padanya. Jadi tidak dibiarkan dia menikah dengan laki-laki lain, tidak juga dijadikan istri. Ini namanya digantung. Ini haram hukum. Ya, dosa besar. Dan pada saat itu solusinya sang istri tidak bisa dia menikah. Bisa sebenarnya menikah lagi, tetapi untuk lebih amannya diadukan pengadilan, kemudian keluar surat yang resmi sah, baru setelah itu dia menikah lagi. Wallahu. Dan masalah rujuk, Bapak Ibu Saudara-saudari, masalah rujuk itu sesuai dengan keridhaan masing-masing. Kalau sang istri mengatakan ya sudah saya terima. Ya. Sang suami dengan gombalnya dia merayu habis-habisan. Dia bawa ke warung. Bukankah kita pernah makan bersama di sini? Ya, akhirnya luluh juga. Hati yang membatu tadi luluh juga. Akhirnya dia mau. Nah itu hak sang istri. Ini tadi malam saya sampai di bandara ada orang nelfon. Ustaz, bagaimana hukumnya kalau seandainya sang suami selingkuh? Apakah sang istri boleh tetap untuk menjadi istrinya? Pertanyaan aneh saya bilang. Ini gak ada rasa cemburu atau gimana? Saya bilang, Bu, kalau seandainya sang suami tersebut sudah bertobat, silahkan. Itu hak pilihan ibu untuk meminta menerima kembali ataupun bisa, itu pilihan. Tetapi bukankah kita mempunyai perasaan dikhianati pernikahan yang tebal? Jadi di zaman akhir zaman ini saking bobroknya tidak ada perasaan cemburu lagi. Ah biarin aja dia kan. Yang penting kalau di rumah dia sama saya, di luar mau doa apa? Itu ada manusia-manusia seperti ini. Nah ini dicabut rasa cemburu. Ya, wallahu a'lam. Nah cukup kiranya. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.